Yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mepoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan yang nuhutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing ela teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sini dan pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani lebele bangga ngomor di sisi nak elo ne nakal nak ngotan nak losing nak harga diri cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing ela teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idam pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelah setok di sisi nak wani lebele bangga ngomor di sisi nak elo ne nakal nak ngotan nak losing ngelah harga diri.